Baik, kalau di Jawa Timur ada yang punya bokong semo. Sing duwe pabrik rock mini Indonesia ada Devi Tralala 100 juta. Spesial buat semuanya. Kembali punya MDK. Terima kasih. Armada, terima kasih Garden. Tambah Romo. Selamat berdua. Selalu istimewa. Aduh kakak pula teman sampean. Aduh mana pula sampai. 100 juta support.